hitam, bintang tiada membayang. Hening sepi dingin malam, berhembus angin perlahan. Dan lamunan tentang engkau memayungi rerumputan. Dan kenangan tentang engkau tergores di dedaunan. Engkau yang bukan pribumi, engkau yang aku cintai. 4 tahun cinta itu pun sama kita nikmati. Ke segara, ke lautan, pulau-pulau tersinggahi. Namun akhirnya pun karam, perahu jada menyepi. Sejalanlah selalu, biarkanlah aku.